pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini Sabtu 26 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ilham. Di hadapan warga Aceh Singkil, Zaini sampaikan akan mencalonkan gubernur. Angkut narkotika dua warga Aceh gagal terbang. Selundupkan bawang Thailand, dua warga Aceh ditangkap. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe, dan Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Zaini Abdullah menyatakan akan kembali mencalonkan diri menjadi gubernur Aceh. Hal ini disampaikan saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Pesantren Darul Marhamah di Desa Sukamakmur, Aceh Singkil hari ini. Menurut Zaini, dirinya kembali maju lantaran ingin melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada masa kepemimpinannya saat ini. Sebab bila tidak kembali menjadi gubernur, ia khawatir program yang telah direncanakan sangat baik tidak diteruskan penggantinya. Dia mencontohkan pembangunan Jalan Singkil Aceh Selatan melalui Kuala Baru tembus ke Buloh Sema. Jalan dimaksud memang sudah diupayakan tuntas hingga tahun 2017 mendatang, semasa dirinya masih menjadi gubernur. Saudara Lun, dua warga Aceh gagal terbang setelah tertangkap tangan membawa 3 kg sabu-sabu di Bandara Kuala Namu Deli Serdang Sabtu pagi. Keduanya A dan K tercatat sebagai calon penumpang Garuda Airlines GA270 tujuan Bandar Lampung. Awalnya petugas keamanan bandara meringkus A dengan barang bukti sabu-sabu 1 kg. PLT Manajer Humas dan Protokoler Bandara Kuala Namu, Wisnu Budi Setianto, menambahkan selanjutnya dari tangan K disita sabu-sabu 2 kg. Saat ini kedua tersangka sudah diserahkan pihak keamanan bandara ke Polres Deli Serdang. Saudara Lun, Indra Purnama alias Iin alias Pungkiring dan Sukandar alias Keling, keduanya warga Serui Aceh Tamiang, dibeku aparat kepolisian Sumatera Utara setelah kedapatan mengangkut bawang merah selundupan Sabtu dini hari. Keduanya diciduk saat truk yang mereka kendarai terperosok di lubang jalan di Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara. Dari dalam truk itu ditemukan bawang merah 9 ton yang dikemas dalam 450 karung. Sumber di Polres Langkat mengatakan seluruh bawang merah itu berasal dari Thailand dan diyakini masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Peredaran bawang merah dari Aceh memang menjadi perhatian serius aparat kepolisian di Sumatera Utara setelah ada dugaan kawasan itu dijadikan pusat penampungan bawang ilegal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena membocorkan informasi rahasia kepada kontraktor pertahanan Malaysia. Daniel Dusek memberikan informasi dengan imbalan tinggal di hotel mewah dan jasa prostitusi. Dusek juga diperintahkan untuk membayar denda $70,000 atau sekitar 900 juta rupiah lebih dan penggantian $30,000 atau sekitar hampir 400 juta dolar atau sekitar hampir 400 juta rupiah pada Angkatan Laut. Dia adalah perwira tertinggi yang dituntut dalam salah satu kasus penyuapan terbesar di militer Amerika Serikat. Dusek yang pada Januari 2015 sudah mengaku bersalah karena menerima suap mengatakan pada pengadilan bahwa dia tak akan memanfaatkan dirinya sendiri atas tindakannya. Mantan kapten tersebut adalah salah satu dari beberapa mantan dan pejabat Angkatan Laut yang dituntut atas skandal suap puluhan juta dolar. Saudara Lun, banjir setinggi 1 meter menggenangi 77 unit rumah di Kampung Sima, Kabupaten Nabire sejak Jumat kemarin. Sebanyak 120 warga suku Yeri Siam di Sima yang mengungsi akibat bencana alam ini. Berdasarkan pantauan salah satu tokoh adat di Nabire, John Gobai, banjir disebabkan karena hujan deras yang melanda kampung itu selama 2 hari terakhir. Akses jalan darat ke kampung ini lumpuh total karena putusnya jembatan setelah diterjang banjir. Ada korban yang mengungsi sementara ke rumah kerabatnya yang tak terkena dampak banjir. Dia pun mengungkapkan selama ini kampung itu tak pernah mengalami banjir. Namun sejak adanya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit menyebabkan terjadinya bencana ini. Saudara Lun, seorang penggemar The Beatles yang sudah memiliki dua properti grup band itu, kembali mengeluarkan banyak uang. Kali ini dia membeli rumah di Liverpool yang menjadi tempat penabuh drum Ringo Starr dibesarkan. Ringo terlahir dengan nama Richard Starkey, pindah ke rumah sederhana dengan dua ruangan di bawah, dua kamar di atas, di 10 Admiral Grove, Dingle, Liverpool saat berumur 3 tahun. Ia tinggal di rumah itu sampai usia 21 tahun. Jackie Holmes dari London menjadi penawar tertinggi pada lelang Kamis malam dengan membayar 70 ribu pound sterling atau 15 ribu pound sterling di atas harga awal. Jackie adalah orang yang juga membeli rumah ibunda John Lennon pada 2015 dan rumah George Harrison setahun sebelumnya. Ia berharap bisa menyewakannya kepada penggemar Beatles yang akan menyayangi rumah itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 26 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.